Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masuk pada pembahasan baru, ikhwan. Berhubungan dengan salah satu i'tiqad ahli sunnati wal jamaah yang tersat padanya beberapa firqah, yaitu tentang pembahasan ar-ru'yah, yaitu pembahasan bahwa Allah Subhanahu wa taala kelak akan dilihat di hari kiamat. Kita baca perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, qauluhu wa ru'yatu haqqun li ahli al-jannah bi ghairi ihatatin wala kaifiyah kama nataqa bihi kitabu rabbina wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa tafsiruhu ala ma aradallahu ta'ala wa alimah wa kullu ma jaa fi dhalika min al-hadithi as-sahihi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa huwa kama qal wa ma'nahu ala ma arad لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهبين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورد علم ما اشتهب علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. Kata beliau, dan ru'yah itu hak untuk penduduk surga kelak. Maksudnya ru'yah di sini, bahwasanya penduduk surga kelak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bi ghairi ihatatin wala kaifiyah, tanpa ihatah, dalam artian melihat itu namda kemudian melihat secara menyeluruh. Karena tidak akan ada makhluk yang mampu apa? Melingkupi Allah Subhanahu wa taala dari sisi penglihatan. Naam. Makanya ditegaskan bi ghairi ihatah. Namun tanpa ada apa? Tanpa ada ihatah, yaitu tanpa melingkupi dalam memandang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala kaifiyah juga nam tidak bisa diketahui kaifiyah tertentunya dalam melihat. Bagaimananya ini juga nam dinafikan di sini. Sebagaimana telah menegaskan tentangnya kitab Rabb kita, yaitu firman-Nya wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah pada hari tersebut berbinar-binar, ila rabbiha nadhirah, dan melihat kepada Rabb-nya. Wa tafsiruhu ala ma aradallahu ta'ala wa alimah, dan penafsirannya, itu penafsiran dari ru'yah ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan ilmui. Dan setiap apa-apa yang datang dalam hal tersebut berupa hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu sesuai dengan apa yang beliau katakan dan maknanya sesuai dengan apa yang beliau inginkan. La nadkhulu fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina wala muta'awwihina wala mutawahhimina bi ahwa'ina. Kita tidak masuk dalam hal tersebut dalam keadaan mentakwilkan menggunakan pemikiran-pemikiran kita, tidak pula apa? Berangan-angan dengan enam hawa-hawa nafsu kita. Sebab, dan ini beliau tutup dengan kalimat bagus, fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimi. Sebab sungguhnya tidak akan selamat di dalam agamanya itu kecuali orang yang menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pada perkara-perkara yang wajib diimani dan perkara-perkara lain, serta radda ilma mashtabaha alaihi ila alimih, mengembalikan ilmu perkara-perkara yang masih rancu kepada yang mengilmuinya, dan dalam hal ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala fi syarh, Al-mukhalifu fi ar-ru'yati al-jahmiyatu wal-mu'tazilatu wa man tabi'ahum min al-khawariji wal-imamiyah. Yang menyelisihi dalam perkara ru'yah, yaitu Jahmiyah dan Mu'tazilah. Serta siapa saja mengikuti mereka dari kalangan Al-Khawarij dan Imamiyah. Al-Khawarij, disebut dengan Khawarij karena diantara akidah pokok mereka itu Al-Khuruj ala Al-Imamil Haq, ya, keluar dari ketaatan terhadap imam. Adapun Imamiyah yang dimaksud di sini yaitu Ar-Rafidhah, yang berkeyakinan tentang keimamahan Ali bin Abi Thalib setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya imamah beliau itu nassan zahiran wa ta'yinan sadiqa menurut mereka. Nah, ini Imamiyah al-qailun bi imamati Ali bin Abi Thalib ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam nassan zahira. Menurut mereka ada nas dari Nabi bahwasanya setelah beliau yang diangkat menjadi imam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. Baik. Nah. Ada kelompok yang iskal, kenapa tidak disebutkan, yaitu siapa? Asy'ariyah dalam masalah ini tidak disebutkan, kenapa? Karena dalam masalah ru'yah, ikhwan, nah, Asy'ariyah menetapkan ru'yah walaupun mereka tidak menetapkan secara hakiki. Nah, taib. Jadi kalau mau disingkap betul-betul ditelaah, walaupun mereka mengakunya menetapkan ru'yah bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi nah, kalau dicek sebenarnya mereka tidak menetapkan ru'yah secara hakiki. Karena terkadang mereka mengatakan dengan inkisyaf. Nah, yang dimaksud adalah penglihatan hati, yaitu ru'yatul qalb. Hanya sekedar mengilmui. Tapi terkadang yang lain mengatakan apa narahu nam min jami'il jihad, yaitu kita melihat dari semua sisinya, kata mereka. Ini juga batil. Nah, terkadang yang lain yang membingungkan lagi yaitu melihat nam tanpa nam arah, dalam artian tidak ditetapkan arahnya. Makanya disilakan dengan ru'yah min ghairi jihah, melihat tanpa ada arah yang ditetapkan. Ini juga nam hakikatnya berarti tidak terlihat. Nah, cuman karena mereka mengklaim penetapan ru'yah, ya, di sini Imam Ibn Abil Is tidak menyebutkan dalam golongan yang menyelisihi atau yang mengingkari ru'yatullah tabaraka wa ta'ala. Qala wa qauluhum batilun mardudun bil kitabi wa sunnah, dan pendapat mereka itu batil tertolak berdasarkan Alkitab dan Sunnah. Faqad qala bi thubuti ru'yati as-sahabatu wa tabi'un wa a'immatul islamil ma'rufuna bil imamati fid din, dan para imam-imam Islam yang dikenal dengan keimamahannya di dalam agama ini. Wa ahlul hadith, demikian pula apa? Ahlul hadith. Wa sa'iru tawa'ifi ahlil kalami al-mansubuna ila sunnati wal jamaah, dan keseluruhan tariqah-tariqah nam atau kelompok-kelompok ahlil kalam yang menisbahkan diri kepada sunnah dan jamaah. Nah, yang dimaksud dengan tawa'if ahlil kalam ini itulah Asy'ariyah dan teman-temannya, ikhwan. Baik. Qala wa hadhil mas'alatu min asyrafi masairi usuliddin wa ajalliha wa hiya al-ghayatu allati syammara ilaiha al-musyammirun wa tanafasa fiha al-mutanafisun wa harumaha alladziina hum 'an rabbihim mahjubun wa 'an babihi mardudun. Permasalahan ini termasuk di antara seutama-utama permasalahan pokok di dalam agama dan yang paling mulianya. Dan itu adalah puncak dari perkara yang hendaknya orang-orang yang bergegas untuk mempelajarinya dan berlomba-lomba untuk apa memahaminya, dan terharamkan darinya orang-orang yang nam terhijabi, yaitu tertutupi dari melihat Allah Subhanahu wa taala, serta orang-orang yang tertolak dari pintu Allah Subhanahu wa taala. Faqad dzakara syaikhu rahimahullahu taala min al-adillati qaulahu taala wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Disebutkan oleh Syekh di antara dalil-dalil tentang hal ini yaitu ayat yang masyhur dalam surat Al-Qiyamah. Wajah-wajah pada tersebut nadhirah. Nadhirah bermakna apa? An-nur wal baha. Yaitu apa? Berbinar-binar, bercahaya. Kenapa? Karena kepada Rabb mereka, mereka melihat. Wa hiya min azharil adillah, dan ini termasuk di antara apa? Sejelas-jelasnya dalil yang menegaskan dan menetapkan bahwasanya kelak kaum muslimin, orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Wa amma man aba ila tahrifiha. Wa amma man aba illa tahrif, wa amma man aba illa tahrifaha bima yusammihi al-muharrifun ta'wilan. Fa ta'wilu nususil ma'adi wal jannati wal nari wal mizan wal hisab ashalu min ta'wiliha ala arbabit ta'wil. Adapun orang-orang yang enggan, kecuali dengan menyimpangkan makna dari ayat tersebut dengan hal yang disebut oleh orang-orang yang muharrifun, orang-orang yang menyimpang, yang suka mentakwilkan ayat-ayat. Nah, dengan takwil, mereka menamakan tahrif dengan takwil. Nah, maka sungguhnya mentakwilkan nas-nas tentang enam hari kebangkitan kelak serta surga dan neraka dan mizan serta hisab itu lebih mudah. Nah, taib bagi orang-orang yang suka mentakwil. Kenapa? Karena perkara-perkara hari kiamat itu kan sesuatu yang apa? Yang enam gaib, yang tidak masuk akal menurut mereka. Walaupun sebenarnya kalau orang yang beriman akan mudah untuk menerima hal tersebut. Wala yasha'u mubtilun an yata'awwala nususa wa yuharrifaha an mawadhi'iha illa wajada ila dhalika min asabili ma wajadahu muta'awwilun mithla hadhihi nusus. Wa hadha alladhi afsada ad-dunya wa ad-din. Sama enggak? Hah? Sudah banyak. Apa? Apa sih? Enggak ada misalnya. Nah, di sini dikurung juga. Nah, dikatakan ghairu maujudah fil matbu'ah wa athbattuha min hadil arwah. Jadi karena ini menukilkan dari hadil arwah, maka ditambahkan itu. Cuman dikurung memang oleh nah, penerbit di sini, pentahqiq. Jadi kalimat ini Ibnu Abil Aziz menukil dari Ibnu Al-Qayyim dari Hadil Arwah. Makanya dirujuk langsung ke sana. Naam. Orang-orang dari kalangan ahli batil, wala yasha'u mubtilun an yata'awwala nususa wa yuharrifaha min mawadhi'ihi la wajada ila dhalika min as-sabil ma wajadahu muta'awwilun mithla hadhihi an-nusus. Dan tidaklah ahli batil menginginkan untuk mentakwilkan nas-nas dan menyimpangkan dari tempat-tempatnya kecuali nah, dia mendapati jalan untuk menuju ke sana, hal-hal yang dia dapati nah, semisal nas-nas ini. Kenapa? Karena kalau nas-nas untuk masalah ru'yah, ikhwan, nah, masalah ru'yah itu nah, dibandingkan dengan untuk mentakwilkan dan mentahrifkan tentang masalah surga dan neraka itu lebih sulit nas tentang masalah ru'yah, karena dalilnya sangat tegas. Nah, Ini maksud dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Sebenarnya kalau mentakwilkan, lebih mudah mentakwilkan nas-nas tentang surga dan neraka daripada mentakwil tentang masalah apa? Ru'yah ini. Ini maksud beliau. Wa hadzal ladzi afsada dunya wa din, dan inilah yang merusak dunia dan agama. Itu tahrif. Wa hakadha fa'alatil yahudu wa nasara fi nususit taurati wal injil, dan demikianlah orang-orang Yahudi dan Nasara memperlakukan nas-nas dalam Taurat dan Injil. Wa hadzaranallahu an naf'ala mithlahum, dan Allah telah memperingatkan kita dari melakukan yang semisal mereka. Wa abal mubtiluna illa suluka sabilihim, wa kam janat ta'wilu al-fasidu ala dini wa ahlihi min jinayah. Tapi ternyata ahlul batil enggan kecuali menapaki jalan mereka, yaitu mengikuti jalan Yahudi dan Nasara dalam mentakwil. Dan sungguh betapa banyak takwil yang rusak ini telah apa? Berbuat kejahatan terhadap agama dan penganutnya dengan apa? Sebenar-benar kejahatan. Fahal kutila Uthman radhiyallahu anhu illa bita'wilil fasid, dan tidaklah Uthman dibunuh kecuali dengan apa? Takwil yang rusak. Takwilnya siapa ini? Terbunuhnya Uthman. Wahyu. Takwilnya orang-orang Khawarij. Mereka punya dalil, punya ayat. Naam, ayat pokok. Naam, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, dan ayat-ayat yang lain. Mereka takwilkan, dan terbunuhnya Utsman di antara sebabnya takwil yang rusak. Maka dama jara fi yaumil jamal, demikian pula yang terjadi pada peristiwa Jamal. Yang terjadi pada tahun 36 Hijriah. Peristiwa besar, ikhwan. Naam, ujian bagi kaum muslimin. Naam. Ya, saat itu terjadi peperangan antara pihak Aisyah, Talhah dan Zubair dengan apa? Pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang perang ini terjadi setelah naam terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wasifin, demikian pula peristiwa Siffin yang terjadi satu tahun setelahnya. Tahun 37. Yang peristiwa ini yaitu peperangan yang terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Naam. Yang sebenarnya para sahabat tidak menginginkan pertempuran itu, dan semuanya apa? Menginginkan perdamaian, tapi naam, dikarenakan di tengah-tengah pasukan ada orang-orang munafikin yang menyusup. Dan ini bahayanya penyusup di tengah ahlil haq, ikhwan. Mereka menimbulkan kerusakan dan menimbulkan kesalahpahaman. Nah, ketika mengetahui Ali bin Abi Thalib bersama dengan pasukan Muawiyah sudah apa? Sudah terjadi kesepakatan yang baik, mereka khawatir akan apa? Akan ditangkap, yaitu para pembunuh Utsman. Akhirnya mereka membuat tipu daya, masuk ke masing-masing kubu dan menyerang. Sehingga pihak Ali menyangka Muawiyah yang menyerang, pihak Muawiyah menyangka Ali yang menyerang. Akhirnya terjadi peperangan besar saat itu. Wa maqtal al-Husain, wa maqtal al-Husain wal Harrah, demikian pula terbunuhnya Husain. Nah, demikian pula apa? Peperangan Harrah. Nah, peperangan Harrah dinamakan dengan Harrah Waqim, yang terjadi di bagian 6 timur Madinah, yang terjadi setelah terbunuhnya Husain tahun 63 pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Di mana ya asal kejadian, ikhwan, Yazid bin Muawiyah mengutus kepada penduduk Madinah dengan pimpinan pasukannya Muslim bin Uqbah al-Murri. Muslim bin Uqbah al-Murri. Tatkala sampai di Madinah, penduduk Madinah keluar untuk apa? Memerangi Muslim bersama pasukannya ini. Sehingga terbunuh dari penduduk Madinah sangat banyak. kemudian harta, kemudian juga apa, terjadi kerusakan yang besar saat itu. Allahul musta'an. Ini di antara apa? Peperangan yang terjadi di Madinah saat itu, yaitu dengan nam waqatul harrah atau harrah waqim. Terjadi setelah terbunuhnya Husain. Qala wa hal kharajatil khawarij wa tazalatil mu'tazilah wa rafadatil rawafid wa iftaraqatil ummah ala 73 firqah illa bitta'winil fasid. Dan tidaklah keluar orang-orang khawarij, demikian pula menyendiri orang-orang mu'tazilah serta menolak orang-orang rawafid, serta terpecah belahnya umat menjadi 73 golongan kecuali disebabkan karena apa, takwil yang rusak. Nah, maka enam takwil yang seperti ini para a'immah betul-betul apa, memperingatkan kita jangan sampai terjatuh di dalamnya, karena memang menimbulkan kerusakan yang banyak dan apa, mengecoh apalagi awamun nas yang tidak memiliki ilmu yang kokoh. Nah, ini sekilas tentang tanbih seputar takwil. Kelanjutan insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Laqta'i bihada subhanahu.